اللهم ارحمنا بالقرآن. Apa hukum menggunakan tasbih? Boleh. Pak Ustaz menyebut boleh, tak boleh, apa dalilnya? Datanglah seorang berzikir mengingat Allah, lalu dia memakai batu. Batu ditumpuknya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu kata Nabi, kalau engkau mau mudah berzikir, gunakan ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi tidak mengatakan jangan kau pakai ini haram, tapi Nabi mengatakan kalau kau mau pakai ini. Maka ulama mengambil dalil dari sini bahwa perbuatan ini baik, tapi ini lebih baik. Bukan memahaminya ini haram, ini yang halal, bukan. Tapi kalau kata Nabi, ini pakai batu nih haram, jangan kau pakai. Mengapa dia hitung batu satu-satu? Karena waktu itu belum ada alat untuk menusuk batu itu. Sekarang sudah ada alatnya, bisa masuk benang ke dalam. Nanti kalau batu diharamkan, bagaimana dengan alat yang digital, main petik? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kan alat. Alat untuk mempermudah. Zaman Nabi disuruh sawus sufuf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Luruskanlah saf, lurusnya saf bagian dari salat. Zaman dulu belum ada isolatif selasiban untuk, sekarang dibuat orang selasiban hitam. Kalau begitu haramlah selasiban ini. Ini kan alat untuk membantu meluruskan. Jadi memahami Quran dan hadis itu mesti pakai. Dikasih Allah Ta'ala otak akal sehat. Dulu orang Arab Saudi mengharamkan nih, mikrofon nih haram, karena mikrofon nih toa buatan Amerika, made in China, haram, tak boleh masuk masjid. Waktu itu ada ulama besar Mesir namanya Sheikh Mutawalli Asy'arawi. Datanglah Sheikh Asy'arawi, ketika itu orang yang mengharamkan mikrofon nih sedang baca Quran. Datanglah Sheikh Asy'arawi, kamu yang mengharamkan mikrofon? Ya, kata dia. Kata Sheikh Asy'arawi, wah, kebetulan orang yang mengharamkan itu sedang baca Quran pakai kacamata. Kata Syekh Sarawi, yang kamu pakai itu alat pembesar gambar, yang ini alat pembesar suara. Mengapa pembesar gambar halal, pembesar suara mengapa haram? Kenapa alat pembesar gambar halal, alat pembesar suara mengapa haram? Itulah asal usul mengapa mikrofon masuk ke Masjidil Haram. Kalau tak ada Syekh Sarawi, tak pakai mikrofon sekarang. Misalnya susah. Oleh sebab itu akal ini perlu dipakai. Dikasih Allah Ta'ala untuk dipakai memahami nas. Tapi membuat-buat amal pakai akal tak boleh. Dia mesti ada nas, tapi akal bisa dipakai.